Mitra bisnis, ada sebuah buku yang ditulis oleh mantan agen perusak ekonomi asal Amerika yang bernama John Perkins. Dalam buku tersebut dipaparkan secara jelas adanya kekuatan-kekuatan asing yang terdiri dari negara dan lembaga donor yang telah menjebak Indonesia serta negara berkembang lainnya dengan mekanisme hutang agar dapat disedot kekayaan alamnya. Pengakuan John Perkins secara rinci dicantumkan oleh Kwik Yan Gi dalam serial tulisan terbarunya di koran internet yang diberi judul Proses Terjajahnya Kembali Indonesia. Untuk membahas seperti apa kiat kita bangsa Indonesia agar dapat keluar dari jebakan hutang lembaga serta negara donor, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, dari visi Bapak, apa yang kita perlukan untuk dapat lepas dari jebakan hutang yang dibuat oleh negara dan lembaga donor, Pak Kwik? Mesti ada pemimpin yang tampil, yang menyatukan rakyat. Karena rakyat Indonesia sekarang ini sudah terorganisir dalam organisasi-organisasi kecil. Banyak LSM, ada yang namanya jejaring kebangsaan, ada yang namanya perhimpunan kebangsaan, ada yang namanya SOSDEM, ada yang namanya Praja, persatuan kepala-kepala desa seluruh Jawa Tengah, ada yang namanya ini, saya tahu banyak sekali. Dan ini pemimpin-pemimpinnya kalau diajak bicara persis seperti keprihatinnya semua sama semua. Sekarang mesti ada orang yang menyatukan mereka, jadi tidak menyatukan melebur, tidak. Mereka ini satu hari dikumpulkan, diajak bicara, lalu kalau memang betul kesepakatan itu ya disuarakan, ini suara rakyat loh. Terserah setelah kami menyuarakan begini, presiden mau apa, DPR mau apa. Kalau tetap tidak disuarakan, ya kita terus berkumpul terus dan saling mengasah gitu. Tapi Pak, bukankah dengan pola perlawanan seperti ini, kita perlu tahu dan mengenal siapa musuh kita kan Pak Kwik? Tapi tahu, kelihatan kok. Sekarang enaknya di Indonesia kelihatan. Dan kelompok mereka itu begitu militannya sehingga bisa dikenali. Langsung dikenali yang militan-militan itu. Pokoknya semua orang kan tahu kalau ditanya siapa sih ekonomi yang termasuk berkelima mafia, bisa nyebut satu persatu. Mungkin yang tidak ada artinya ya kita nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi yang kelihatan-kelihatan ini kita tahu. Satu hal lagi Pak Kwik, saat ini lebih banyak negara-negara yang belum berhasil lepas dari cengkeraman jebakan hutang negara dan lembaga donor dibandingkan dengan mereka yang berhasil Pak Kwik. Oh iya, oleh karena belum kuat. Tapi kalau itu rakyat seluruhnya, kegagalan Amerika selalu itu dia mereka hanya gagal kalau rakyat yang ingin dihisap dan yang ingin ditindas oleh mereka itu bersatu padu, betul-betul bersatu. Jadi tanpa persatuan itu di Indonesia, nah, kroni boleh. Tapi kalau rakyat itu bagian terbesar bersatu, ya nanti kroninya dilibas sekalian. Dan sekarang Amerika punya 3 pengalaman. Yang satu di Korea Utara, lalu Vietnam, lalu kemudian sekarang di Irak. Ini banyak sekali orang Amerika sendiri di sana, politisi, anggota Senat, semuanya mengatakan bahwa ini sudah kacau, salah kaprah ini, bus ini gendeng. Baik, Pak Kwik, terima kasih untuk waktu dan pandangannya. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Kwik Yan Gi. Saya Kiki Wijaya.